Kenapa Harut dan Marut diturunkan pada zaman itu? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya tadi? Iya, ucapan mereka yang menganggap penciptaan Nabi Adam itu tidak perlu, gitu ya. Karena mesti keturunannya itu bikin onar saja. Barakallahu fikum. Iya. Sudah cukup malaikat saja maksudnya, enggak usah ciptakan yang lain. Malaikat kan sering tasbih. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat tadi, memberikan mereka karakter yang sama. Coba kalian berdua. Ya, ketika diturunkan punya sifat karakter hawa nafsu seperti Adam dan anak keturunannya, apakah bisa sama seperti ketika di langit menjadi malaikat? Ternyata tidak. Mereka tergoda dengan dosa-dosa yang ada. Artinya malaikat mereka memiliki sifat seperti itu, barakallahu fikum, ya itu memang keutamaan. Tapi pada Nabi Adam, kalau mereka bisa berhasil melawan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, jauh lebih afdol daripada malaikat. Malaikat memang settingannya seperti itu, gitu ya, barakallahu, sehingga tidak sulit baginya untuk selalu taat kepada Allah. Tapi untuk anak Adam, ya mereka disetting ada sisi baik, ada sisi buruk. Bagi yang mampu mengalahkan sisi buruknya, itu yang jempol, itu yang layak menghuni surga. Itulah alasan kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bissawab. Apakah bela diri tenaga dalam atau amalan, misal asmaul husna untuk mengusir jin, untuk mengobati orang sakit, untuk magari diri dan rumah secara gaib adalah termasuk sihir? Barakallahu fikum. Tenaga dalam masuk dalam kategori sihir. Iya, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan apa tadi, amalan asmaul husna, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau memang ada zikir-zikir yang warid, yang dimaksud adalah zikir-zikir yang datang dari sunnah Rasul, ya. Barakallahu fikum, seperti apa? Zikir pagi petang, ya, ada riwayatnya jelas, barakallahu fikum. Tayyib. Itu digunakan sebagai untuk benteng diri. Maka itu disyariatkan. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini yang bikin-bikin sendiri, barakallahu fikum, ya, nggak tahu dari mana datang periwayatannya, barakallahu fikum, tayyib, itu bisa masuk dalam perkara yang bid'ah, barakallahu fikum, tayyib. Dan kalau itu menggunakan ucapan-ucapan yang tidak jelas maknanya, bisa masuk dalam kategori sihir, barakallahu fikum. Ilmu sihir menjadikan seorang murtad. Apakah murtadnya sampai akhir hidupnya? Ini terkait dengan apakah seorang penyihir itu diterima taubatnya. Ya, masalah tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Dengan dua pendapat di kalangan para ulama tadi. Ada yang mengatakan mereka dimintai taubatnya. Ada yang mengatakan mereka tidak perlu dimintai taubatnya, barakallahu. Bagi yang berpendapat barakallahu fikum mereka itu tetap dimintai taubatnya, maka apa? Ya, ketika dia bertobat dengan taubatan yang nasuha, maka dia selamat dari kemurtadan, barakallahu fikum. Ilmu tenaga dalam, kebal, senjata tajam termasuk sihir? Nah, termasuk sihir. Barakallahu fikum, ya. Baik. Apa anda tanya tidak sesuai judul kajian? Apabila kita sebagai tukang cukur sedang yang dicukur customernya ingin potong kozak, barakallahu fikum, ya. Apa uang itu haram atau profesi sebagai tukang cukur tersebut haram? Profesi sebagai tukang cukur tidak haram, barakallahu fikum. Tayyib, halal, iya. Hanya saja tadi sebagai seorang tukang cukur dia harus mengerti ilmu syar'i. Kalau pelanggan atau customer yang meminta model tatanan rambut yang memiliki syariat, barakallahu fikum, ya dia tidak melayani. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga apakah uang hasil profesi tukang cukur haram? Ya tidak. Ya. Selama dia barakallahu fikum mencukurnya ya. Tidak dengan gaya yang menyelisih syariat barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi kalau ada orang yang mengejek masalah jenggot atau yang lainnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza marru bil lahwi marru kirama. Ya dah. Itu di antara sifat ibadur rahman. Kalau dia lewat dari orang-orang yang iya. Apa? Tindakannya itu tindakan yang sia-sia, mengejek, enggak jelas seperti itu barakallahu fikum. Sudah lewat begitu saja, marru kirama. Enggak usah diladeni, tidak usah dikubris barakallahu fikum. Ayib, tinggalkan mereka dengan apa? Penuh kewibawaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan kalau ada peluang atau kesempatan barakallahu fikum Anda memberikan nasihat kepada dia, maka lakukan. Adapun pada kondisi seperti tadi, itu sangat sulit bagi mereka untuk menerima. Gitu ya. Sangat sulit bagi mereka untuk menerima arahan Anda atau keterangan dari Anda. Tapi di luar dari barakallahu fikum kondisi atau waktu tadi, itu ada kemungkinan. Jadi bisa mungkin Anda setiap pulang lewat jalan ini mesti ada bulan-bulan gitu ya, selalu menggibahi dia barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum bisa dia iya untuk menasihati orang tadi, dia datangi satu-satu rumahnya. Ya, dizarohi barakallahu fikum, kemudian diajak ngobrol barakallahu fikum dia. Ya. Dibaiki. Barakallahu fikum. Idu Pak billati hiya ahsan kata Rasul. Lawanlah kejahatan orang lain itu dengan cara yang jauh lebih baik. Elegan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, ketika Rasul barakallahu fikum ya melewati segerombolan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada Rasul apa? Iya, ngejek ucapan salam itu kan kalau sesama kaum muslimin kan assalamualaikum. Kalau mereka assalamualaikum. Racun untuk kamu Muhammad. Aisyah marah-marah. Wah, langsung dijawab dengan ucapan yang macam-macam. Ya ada perempuan ya. Gak terima suaminya digituin. Marah-marah. Kata Rasul, "Uskut ya. Tenang." Iya. Itu sudah berlebihan. Barakallahu fikum. Oh, mereka kan seperti itu Rasul. Enggak perlu, saya kan sudah jawab. Iya, wa alaikum. Gitu ya. Artinya atas kalian juga. Barakallahu fikum. Cara menjawab yang Masya Allah barakallahu fikum. Iya. Tidak berlebihan. Juga barakallahu fikum membuat mereka barakallahu fikum iya, terjawab, terbungkam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari istrinya dan juga umatnya dalam menyikapi orang-orang seperti ini. Iya. Jangan kita sikapi dengan apa? Gusar ya, emosi. Barakallahu fikum, tayyib. Akhirnya kita terbawa sama seperti mereka. Tapi sikapilah dengan cara yang elegan, wibawa. Barakallahu fikum ya. Baik. Orang yang kena sihir atau pelet, apa perlu diruqyah? Naam. Ya, itu salah satu metode pengobatannya yang syar'i. Di ruqyah, barakallahu fikum. Kalau bisa mendapatkan buhulnya, apa medianya tadi, itu lebih cepat. Iya. Kalau dengan ruqyah itu kan prosesnya lama. butuh kesabaran, barakallahu fikum ya. Tapi kalau kita bisa menemukan di mana dia menanam buhulnya tadi, itu lebih cepat prosesnya, terlepas dari pengaruh sihir tadi, barakallahu fikum. Siapa asal mula yang menulis buku sihir? Sebab ana dengan setan-setan zaman Nabi Sulaiman, ana dengar setan-setan zaman Nabi Sulaiman mencuri buku-buku di kursi Nabi Sulaiman. Iya. Jadi maksudnya apakah Nabi Sulaiman yang menulis ilmu sihir? Enggak. Iya, Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Siapa yang pertama kali menulis ilmu sihir barakallahu fikum? Apakah apa menimbulkan ilusi itu itu dibantu setan? Ada kemungkinan, iya. Ada yang memang menggunakan bantuan jin untuk memunculkan ilusi tadi. Ada juga yang memang ya dengan trik-trik mereka. Gitu ya. Para pesulap-pesulap yang ada itu ada yang memang murni dengan trik. Ada juga yang memang mereka kerjasama dengan bangsa jin. Barakallahu fikum. Bagaimana jika suami memelet istrinya sendiri agar harmonis? Saya contohkan tadi ya. Suaminya merasa, tadi istrinya kok beda, gak seperti biasanya. Khawatir adanya pil, adanya selingkuhan. Sehingga tadi, pakai guru spiritual. Gitu ya, barakallahu fikum. Gak boleh barakallahu fikum, ya. Tidak boleh dipelet, tapi apa? Diruqyah. Ya, diruqyah. Rumahnya sering didengarkan bacaan Al-Qur'an barakallahu fikum. Suaminya ya membacakan Al-Qur'an barakallahu fikum. Baik. Iya. Sering-sering dihidupkan dengan sunnah. Insyaallah kabur nanti jinnya itu, enggak akan kuat barakallahu fikum. Jika dilarang bagaimana supaya harmonis ya tadi? Iya. Untuk terapinya di ruqyah, istrinya, rumahnya juga sering digunakan untuk amaliyah ibadah barakallahu fikum, baik, dan perkara-perkara yang lain barakallahu fikum secara apa? Ilmu dunia. Gitu ya. Bagaimana membuat hubungan suami istri bisa romantis, dan itu bisa Anda pelajari dari barakallahu fikum hadis-hadis yang ada. Ada kitab yang secara khusus ditulis Imam An-Nasa'i barakallahu fikum, judulnya Ishwatun Nisa. Bagaimana cara bergaul dengan wanita, dan itu penuh dengan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan Rasul itu adalah orang yang sangat romantis. Gitu ya. Nah, itu dibaca, dia pelajari barakallahu fikum, insyaallah iya, dia akan ahli membuat suasana yang romantis di rumahnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nangkasi dihakadar. Subhanallah. Diam dikasih. Doa Allah ilahi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.